curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Walah, curanmor, curahan perasaan dan humor, balik maning ya. Resi, anak cerita, gonjengan ke kang. Anak cerita sih jangan menolong, matanya batu ke indra gue ya, kayak disemir sepatu gue. Ke tentang penerimaan karya mati anyar ke. Nang sebuah tempat perkumpulannya para petinju. Ke lowongan kerja jadi seorang sekretaris. Ayang apati nih ke Bayu. Wah kasus kita karyawan malah kawannya utut bae mentina jan kawan gue esok sore ngalor ngidul ngetan ngulon kawannya kul utut tok jan pitik walik sampe kebon kok pancin gang pokoknya tak jenik tapi jalan ngerutut ayo pavon pandit jajan lu utut cing madan ngajin di sendeng kok dan ayo sana tulisan kaya kaya kok ruangan ber-AC, no smoking, dilarang merokok, ini ngerokok, baik, mandek apa yang jahal dika, mandek apa yang jahal dika, lutut yang jahal, mandek apa yang ngerokok ya. Pitik walik, sabah kebon, yang bikin ya. Warikam ke ya, padahal di mandor, lambennya tak cilik, tapi yang ngomong, lambennya kayak pamon. Eh, tomai malam adhani gue ya. Tidak main malam madani kowe ya. Kurang ajar kowe karo jurukane dhewe kowe ya. Benduk karo wong tuwa kowe ya. Wis ora usah kencongek. Ari kaprentah apa ari kaya ngerti iki kowe tak kamari ngene ora perintah. Tapi janjane iki kowe segala perintahe ora kanggo gawe mambu gadil. Peraturan-peraturan sing digawe nari kae piye jan ora mambu langu. Ate ora sing jane udut sing jane ngrokok kowe hak asasi manusia ya. Jadi orang kenari kak, ngelarang-ngelarang kayak gue carane. Menganu gawe kantor, urusannya bebas gena-gena. Sasana tinju kemerdekaan. Tempat di mana para petinju berkumpul, berasosiasi. Malah digawe kayak pom bensin baik. Datang ditulisi no smoking, uang berasek lah. Weh, sih gue usah kakan reang. Rika mari ngena perintah apa? Hah? Rika mari ngena perintah apa? Menusa aku gawe ini sini aku perintah dok. Nyong mandor nyong, nyong bos nyong, nyong direktur nyong, nyong perintah hake nyong, ya kewajibannya kurang lakoni. Wala iwak amis, jangan tahu, wis tahu. Anggur diomong mending jangan terus bawar-bawarnya kayak gue. Uli sombong, ha? Uli congkak, ha? Uli gumede, uli dumeh. Padune jadi bos, jadi juragan, ngomong sekarpet dawek. Perintah segelnya butiknya dawek. Anggepanmu sapa bae sinang ngarepmu gue entung sing bisa ngutulanan ding alor ding idul ding alor ding idul ding alor ding idul ku ayo carane ya ora suwe kok dadi bos kowe lakon karyawane pada demo lakon karyawatine pada demo ya sida kowe. Anak buahnya pada demo ora de wong anak buahnya ku patrok lah kone kone demo kerepekan wong. Wala kasus, bis. Kau itu perintah nanyong, kau seksuan. Nah iya, sudah ada perintah. Perintah ngapa? Kau ngangsu? Empat niwak? Kau usah nantang, gak lagi harus diperintah. Kau usah nawak, gak lagi diperintah. Kau sih jalan instruksi yang dituliskan bos. Kau kewajiban, kau nuruti. Hah? Apa? Nuruti. Bis, kau sikit perintah nanyong. Iya ya, dalam rangka penambahan karyawan, rekrutan karyawan, ke berhubung kantor sasana tinju ini dewek tesianyar ke dewek tesi butuh uang pirang-pirang tesi butuh karyawan ngadu diuk minggu ngarep kue tek tugasnya mengadakan perekrutan sekretaris. Perekrutan apa? Sekretaris. Apa? Sekretaris. Wala kasus, ya Allah, Akbar. kowe jare karyawan siji kok ya, ngurusi karyawan siji kok kaya ngurusi karyawan bodhas, Jan, Jan. Domongi kono aja udut bae, aja ngerokok, bae malah sing enggak penting-pentingan. Ya breng-brengan ambune. Lah kon enggak apa-apa kan, juragan, kon enggak apa-apa, Bos. Hah? Kon enggak apa-apa, Dor, nyong Dor, li kecan Dor, kon enggak mercon bumbung. Hah? Kon enggak pring karo karbing, disumet nang kene. Kerja telung bulan harus dibayar-bayar kok. Rasa protes, sanggar karyawannya gak wanya lintingan. Udah deh, tiga ke rumah saya bayar kok ngapa orang telung bulan kerja nang ini. Lah, orang kudu bayaran. Asal teka, orang nantang gelut bayar dan syukur banget. Teman, dor kok kayak carane, dan sikapan wibawaan ini kan akan panah buah. Ini kok jadi ngomain nyong, lagi man dor siapa kena kena kek. Wih, suruh takon-takon, mereka perintah apa maning, perintah apa maning maning nyong, ha? Apren apa mani? Ungkar karyawan kok diperintah kayak kue. Karyawan mari juragane kok kayak kue. Karyawan mari bosek dewek kok kayak kue. Apa patut kue sih? Wis nyong sikar jaluk laporan. Kue bundan wingi tek perintahan nyong kon mengadakan perekrutan sekretaris. Ya, ke perusahaan dewek. Ke sasana tinju yang saya dirikan, perkumpulan bagi para petinju-petinju nasional yang saya dirikan ini membutuhkan karyawati jadi sekretaris. Sewudan wingin nyawis perintah maring kowe kon mengadakan perekrutan. Hasilnya di ngapain bengi esuk sore, ngapain bengi esuk sore ujar kong yang deleng ya pirang-pirang wadonan ini pada daftar maringannya. Pirang-pirang kowe ya bong wadon pada daftar gawean nengkene dari sekretaris. Nyatanya di emprong orang anak papa nes prene sewudan durungan nasi jiak sing siap kerja dari sekretaris nengkene. Tanggung jawabmu di kebak orang kaya kowe nyong wis berusaha mengadakan perekrutan bis ya, ngapain bengi esuk sore nyong ngantek promosi nang radio, nyatak promosi nang koran, promosi nang TV, sing daftar ya pirang-pirang, ana 200.000 bendina. Tapi kena nyatane, orang ana sing lulus siji ya, lagi pas tes, dan nyong kon kepriwe, nyong kudu untuk bertanggung jawab maring Rika, nyong kudu bertanggung jawab maring atasane nyong, kudu bisa milih karyawati, sekretaris, sing jempolan, sing bisa lulus seleksi, bisa lulus tes. Lah gue di tes kaya ngapa, ngantek padoran lulus. Kepak, tesnya gampang sebenarnya, tapi kena orang aja bisa lulus. Nah ya orang lulusnya ke prive. Kepak, Rika ngerti dewek lah ya. Si itu zaman komputerisasi. Jadi apa? Baik, segala macam hal, segala macam pekerjaan, berbagai macam job, gue dikerjakan menggunakan komputer. Tapi dari sekian juta pelamar-pelamar gue orang nanti sih bisa ngetik nganggo komputer, jajal. Bayangkan dewek lah. Wah, sebenernya baik kok, jangan ngarang gue jajal. Masa mau pirang-pirang orang nanti sih bisa lulus, orang nanti sih bisa ngetik nganggo komputer. Mau sekolah komputer berpirang-pirang, sama SMP, SMA, gitu perguruan tinggi sih nganggo komputer kabeh. Orang mungkin begitu daftar maring ngene, orang bisa ngetik nganggo komputer. Orang mungkin, kok jangan ada-ada kowe. Nyorang ada-ada, Pak. Nyorang ada-ada, nyong. Ke masalah uling nganggo komputer nang ora dewek kowe pancen modele model mandan sejen. Sejen kepriwe? Lah komputer pada baik, tuku nang Purwokerto winginane. Nang ndi ya kok komputer sing kaya gue bok. Masalah kudu nang komputer e. Masalah kowe nang carane wong uling ngetik nang komputer. Rika ngerti dewek, Mbok. Ke perusahaane dewek ke sasana tinju kemerdekaan. Dadi saya sebagai bagian personalia menerapkan tes ya, memberikan materi tes. Kudu bisa nulis nang komputer, kudu bisa ngetik nang komputer nganggo sarung tinju. Nganggo apa? Sarung tinju. Sarung tinju sing nggo main, Mae. Sing nggo main. Wala kasus. Buar nini murid maning, buar kakimu mendelik maning nang kuburan, mlebu maring-maring dunya, ora bakalan nasi lulus. Wala cahaha. Suara tak kasih ngangel temen ngerti ngekomputer, ngerti tangannya kok dingguni sarung tenco. Bagian personal yang pret ke pancen ya. Curanmu, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.